madorohnya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkata, marhaban bikum wahai saudara-saudaraku yang mendengarkan muhadarah ini. Kemudian beliau mengucapkan salam dan alhamdulillah kita jawab tadi. Beliau berkata, kita telah berjanji dalam muhadarah yang lalu pada muhadarah sekarang bahwasanya kita akan membahas fawaid dan durus al-mustafadah, faidah-faidah serta pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di dalamnya ada faidah-faidah dan ibrah yang banyak, ibrah yang panjang penjelasannya, tetapi kita akan membatasi dari apa yang penting dari ibrah tersebut. Naam ya Syekhana. Beliau berkata, para pendengar Allah muliakan, bahwa di antara fawaid, di antara faidah adalah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa seluruh para nabi dan rasul dari kalangan, dari sejak rasul yang pertama yaitu Nuh sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua para nabi sepakat bahwa dakwah yang pertama kali adalah tauhidul khalis, yaitu mentauhidkan Allah dan melarang dari perbuatan syirik. Dan mereka para nabi memulai dakwahnya dengan tauhid, melarang dari kesyirikan, dan ini merupakan asas, merupakan dasar, fondasi yang sangat penting dan rukun yang sangat kuat. Dia adalah merupakan manhajul anbiya'i fid da'wati ilallah, merupakan manhajnya para nabi dalam berdakwah kepada Allah. Mereka berdakwah dari hal yang paling penting, kemudian setelahnya dan seterusnya. Dan sebagaimana telah lalu pada sabda Nabi, di mana Rasulullah SAW berkata kepada Mu'ad, beliau berkata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaknya pertama kali yang kau dakwahkan adalah tauhid, atau dalam perkataan yang lain, hendaklah pertama kali yang kau dakwahkan adalah hendaknya mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Naam ya Syekhona. Kemudian beliau berkata, para pendengar Allah muliakan, para nabi Allah semuanya dari Nuh sampai diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua para nabi berkata dengan perkataan rajul wahid, satu perkataan dan syiar yang satu dan tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah saja agar Allah diibadahi. Artinya agar tidak ada diibadahi di atas dunia ini kecuali Allah saja, dan tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan syariatnya. Semuanya berkata, ya qawmi wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, kalian tidak memiliki sesembahan, tidak memiliki ilah kecuali Allah saja. Dia Allah adalah al-ma'bud bilhaq, yang disembah dengan hak. Ilah yang tunduk semua riqab, dan ilah yang seluruh manusia bersujud kepadanya, ya, bersujud dengan dahi-dahinya. Kemudian Allah adalah yang berhak untuk diibadahi. Dan ini maknanya adalah bahwa setiap orang yang menyelisihi pondasi ini, orang menyelisihi dasar ini, artinya orang yang berdakwah tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, maka dakwahnya lebih mendekati kepada kegagalan daripada keberhasilan. Dan seakan-akan dia membangun atap sebelum pondasinya, sehingga atap itu akan merobohi kepalanya. Dan kita engkau melihat sebagian dakwah tidak memberikan perhatian kepada dakwah tauhid. Sebagiannya memulai dakwahnya dengan politik, dengan siasah, sebelum tauhid. Ini penting, tetapi hal tersebut, siasat tersebut atau politik tersebut bukanlah dasar. Allah Subhanahu wa taala membimbing para nabi agar memulai dakwahnya dengan tauhid. Karena tauhid ini adalah seperti pondasi dari sebuah bangunan. Naam ya syekhana. Nah, dari kisah Nabi Nuh ini, maka para da'i, para penasehat, para khutoba, para pengajar, dan orang-orang yang membimbing, mereka belajar tentang adab-adab berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh telah memberikan cara-cara berdakwah. Nawa'a asalibahu fid da'wah. Nabi Nuh telah memberikan contoh kepada kita bermacam-macam uslub, metode, dan cara berdakwah. Beliau berdakwah kepada kaumnya di malam dan di siang hari. Beliau mendakwahi kaumnya baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Beliau mendakwahinya dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Dan selain itu, beliau juga menggunakan seluruh wasilah, seluruh cara untuk menyampaikan dakwahnya, dakwah Allah, agar mereka mentauhidkan Allah. Nabi Nuh memberikan targhib, memberikan motivasi kepada mereka dengan menjanjikan as-sawabul ajil, pahala yang cepat, yaitu di dunia ini, dengan dijanjikannya berupa rizki dan bersenang-senangan dengan harta apabila mereka taat kepada Allah, tentunya apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Nabi Nuh memberikan motivasi, targhib kepada mereka dengan as-sawab al-ajil di hari kiamat, dengan pahala yang nanti mereka dapatkan di hari kiamat. Kemudian juga bahwa beliau bersabar dalam dakwahnya dengan sabar yang sangat besar. Sabar ketika menerima olok-olokan dari kaumnya. Setiap kaumnya melewati beliau, mereka mengolok-olok Nabi Nuh, dan Nabi Nuh ini bersabar. Bersabar atas ancaman mereka. Bersabar, dan beliau tetap menjawab dan mengajak atau berbicara mendakwahi mereka dengan al-kalamir raqiq, dengan perkataan yang lemah lembut. Karena beliau sangat dengan kasih sayang kepada mereka. Beliau mendakwahi mereka dengan kasih sayang beliau kepada mereka. Dengan uslub layyin, dengan cara yang lembut, agar al-matlub tujuannya bisa tercapai. Kemudian beliau pun menegakkan hujah dan ayat-ayat dan burhan-burhan, keterangan-keterangan, agar mereka beriman tentunya. Kesimpulannya, bahwa beliau tidaklah meninggalkan satupun wasilah, satupun cara di antara wasilah dakwah, kecuali beliau tempuh cara tersebut. Dalam rangka ingin memberikan hidayah kepada mereka, agar mereka masuk dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tetapi Allah sudah menentukan bahwa tidaklah beriman kepada beliau melainkan sedikit sekali. Naam ya syekhona. Berkata, kita pun bisa mengambil faedah dari kisah Nabi Nuh ini, pelajaran-pelajaran, yaitu tentang bantahan terhadap syubhat-syubhat dari musuh-musuh para nabi. Bahwasanya syubhatnya dari musuh-musuh para nabi dari dulu dan sekarang sama saja. Tetapi sekarang mereka, musuh-musuh para nabi dan pengikutnya, terkadang memperbaharui syubhatnya. yaitu takdzib, ya, memberikan takdzib, pendustaan kepada para dai, pendustaan terhadap dakwahnya para nabi dan dakwahnya para dai, membuat lari manusia dari mereka, dan seterusnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan syubhat ini? Yaitu mereka memberikan syubhat-syubhat, membuat keraguan-keraguan kepada para, membuat keraguan pada diri nabi, para nabi dan para dai. Yang dimaksud dengan syubhat adalah apa yang dikeluarkan oleh mereka berupa keraguan-keraguan, memberikan keraguan-keraguan tentang kejujuran dan kebenaran dai, dan keraguan-keraguan tentang kebenaran apa yang didakwahkannya. Maksudnya apa? Maksudnya agar mencegah manusia dari menerima dakwah ini, atau memperlambat dari menerima dakwah ini. Apakah nabi ataupun para pengikut nabi. Dan Al-Quran menamakan mereka yang memberikan syubhat dengan Al-Mala. Al-Mala adalah Al-Ashraf, para pembesar. Biasanya mereka orang-orang yang memusuhi para da'i, memusuhi para nabi dan para da'i. Pada setiap zamannya, mereka menghias-hiasi syubhat ini di antara manusia. Kemudian mereka mengulang-ulanginya, mengulang-ulangi perkataan dan syubhat-syubhat ini di telinga-telinga manusia, sehingga syubhat ini menetap dalam diri-diri orang-orang yang lemah, orang-orang yang awam, sehingga mereka menerima syubhat ini dari kalangan manusia. Dan pada zaman sekarang ini, mereka mengulang-ulang syubhat ini, ya. Mereka lewat koran-koran dan lewat internet dan yang lainnya mengulang-ulang syubhat ini, sehingga dibenarkanlah syubhat-syubhat tersebut. Ya. Sehingga mereka membela syubhat-syubhat itu, dan mereka juga bermukhasamah dengan ahlul haq. Artinya bermusuhan dengan ahlul haq. Mereka al-mala atau al-ashraf pada zaman ini, seperti dari kalangan ilmaniyin, sekuleris, ya, di kalangan orang-orang sekuler, dari kalangan orang-orang liberal, dari kalangan orang-orang aqlaniyin, dan orang-orang yang tidak memiliki agama, orang-orang ateis tentunya, mereka mengolok-olok dan mereka tertawa ketika apa yang mereka inginkan itu terwujud, yaitu berupa to'an kepada da'i, celaan kepada da'i, celaan kepada akhlaknya, pada suluknya. Dituduhlah mereka dengan tuduhan bermacam-macam, ya. Di antaranya adalah orang-orang yang suka bersenang-senang, atau di antara tuduhannya juga adalah dengan tuduhan tatarruf dan gulu, tuduhan orang yang keras, ya, orang yang berlebihan, ya. Kemudian juga tuduhan orang yang bodoh. Kemudian mereka menuduh para dai tersebut dengan tuduhan sesat, dengan tuduhan gila. Artinya para dai adalah orang-orang gila, ya. Dan juga iftira, ya, mengadakan kebohongan terhadap para dai. Dan hal tersebut tujuannya adalah dalam rangka membuat manusia lari dari dai tersebut dan dari kebenaran yang dibawa oleh para dai tersebut. Naam, ya Syekhana. Kemudian para pendengar Allah menjelaskan, beliau berkata bahwa di antara syubhat mereka yaitu mencela tentang isi dakwah, maudhu' dakwah. Seperti tuduhan mereka bahwa dakwah kepada tauhid ini adalah dakwah kepada khuruj dari atau keluar dari aturan-aturan manusia, dari taqalid an-nas, di aturan manusia. Dan dakwah kepada khuruj artinya kepada keluar dari kehidupan manusia, tidak seperti manusia biasa. Dan dakwah ini diusung tentunya oleh mereka, ya. Dan mereka menuduh dengan tuduhan seperti tidak mau berdemokrasi tentunya. Ini tuduhan yang mereka tuduhkan. Dan semua tuduhan itu adalah untuk mencegah, ya, menghalang-hali manusia dari dakwah yang hak ini. Dan di antara syubhat mereka juga yang berhubungan dengan mad'uin, berhubungan dengan orang-orang yang didakwahi, ya. Mereka menuduh dengan tuduhan bermacam-macam, ya, bahwa dengan tuduhan seperti mereka menginginkan kehidupan yang mulia, yang tenang, ya, dan mereka menginginkan untuk menjaga stabilitas dan menjaga anak keturunan mereka, ya, agar mereka ingin hidup dengan tenang, ya, dari dakwah ini, ya. Dan semua hal itu adalah merupakan provokasi mereka dalam rangka ingin menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan, dan mereka adalah orang-orang atau musuhnya para nabi dan para rasul, ya. Dan di antara syubhat yang disebutkan di sini adalah apa yang disebutkan tentang hal tersebut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin. Berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa, basharan mithlana, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Ini adalah syubhat yang Allah habarkan, yang tentang syubhat yang mereka keluarkan dari orang-orang para pembesar itu kepada dakwahnya Nabi Nuh. Kalau kita perhatikan, ya, para pendengar Allah menyatakan, beliau berkata tadi, kalau kita perhatikan syubhat ini menunjukkan tentang pendustaan mereka dan tentang kesombongan mereka. Mereka merubah kenyataan. Mereka berkata bahwa ma naraka illa basharan mithlana. Kami tidak melihat engkau kecuali kamu adalah manusia seperti kami. Lihat, apakah ada di antara nabi selain manusia? Dan apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dari kalangan malaikat? Tentunya tidak. Dan bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang diambil dari para rasul tentunya. Mereka tidak mengucapkan kecuali dengan kebenaran, tidak dengan hawa nafsu, sebagaimana apa yang Allah habarkan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau katakan keluar dari lisan beliau adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Para pendengar Allahnya, kan, beliau tadi berkata pula, ketika dia dituduh atau dai dituduh, ya, bahwasannya, atau Nabi Nuh tadi dituduh bahwasannya beliau adalah dari kalangan manusia, maka artinya hal ini adalah tuduhan kepada Al-Mursil, yaitu yang mengutus beliau. Berarti menuduh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula adalah celaan, selain itu celaan kepada risalah, risalah yang dibawa oleh beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah syubhat tersebut, ya, bahwa tidaklah ia merupakan tidaklah aku, melainkan aku adalah basyaru mislukum, manusia seperti kalian, ya. Akan tetapi walakin Allah yamunnu ala may yasha'u min ibadih, akan tetapi Allah memberikan anugerah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian beliau juga membawa ayat yang lain yang artinya bahwa katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu. Dan merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya dari kalangan manusia, dan tentunya mereka adalah sebaik-baik manusia, afdalu al-bashar. Adapun pengingkaran mereka adalah merupakan kebodohan yang paling besar. Dan ini merupakan celaan yang paling besar terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan celaan mereka. Dan ini adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dari kalangan manusia, agar manusia bisa tenang kepada mereka dan bisa saling memahami, ya. Dan ini merupakan bantahan terhadap syubhat ini, ya, syubhat yang mereka lontarkan. Mereka ini semua, atau mereka adalah para pendusta, adalah orang-orang yang kafir terhadap hal tersebut. Nah, di antara hal yang bisa diambil tentang dari mereka dan dakwah Nabi Nuh adalah perkataan mereka, para penolong Allah muliakan, yang mereka sampaikan kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka berkata, وَمَا نَرَاكَ تَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاضِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي. Mereka berkata bahwa tidaklah, atau dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya begitu saja. Kalimat aradhiluna, lafaz aradhiluna, orang-orang yang hina di antara kami, sebagian ulama mufassirin menafsirkan dengan kalimat fuqara, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Tidaklah ada yang mengikuti engkau atau pengikutmu adalah orang-orang yang miskin di antara kami. Di kalangan mufassirin juga menafsirkan kalimat aradhiluna adalah sufahauna, ya, orang-orang yang bodoh di antara kami, orang-orang yang tidak dianggap, ya, orang-orang yang pinggiran dan tidak dianggap. Kemudian Syekh berkata, hafizahullah taala, beliau berkata bahwa adapun kefakiran sebenarnya bukanlah aib sebetulnya. Bukan aib, bukan cela. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan kekayaan kepada seseorang, dan juga Allah lah yang membuat orang itu bisa fakir. Dan kefakiran sama sekali bukanlah cela dan bukan aib. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa dan bentuk wajah kalian, ya, dan jasad kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati dan amal kalian. Bahwasanya al-haq la yu'rafu birrijal, bahwasanya al-haq, kebenaran itu tidak diketahui, tidak dikenal, tidak dilihat dengan orang-orangnya. Akan tetapi dengan mengetahui dengan ma'rifat al-haq tersebut, dengan mengetahui kebenaran tersebut. Dan perkataan mereka ini menunjukkan kesombongan mereka. Dalam rangka untuk mencegah al-haq ini dan dalam rangka tidak mau mengikuti al-haq ini. Padahal para pendengar Allah menjadikan bahwa pengikut para nabi itu adalah manusia yang paling afdal. Ya. Manusia yang paling baik secara akhlaknya. Sedangkan yang hina, orang-orang yang rendahan, mereka adalah orang-orang yang berpaling dari dakwahnya para nabi. Tidaklah orang-orang yang mengikuti dakwahnya nabi dan tunduk kepada dakwahnya nabi tidak disifati dengan rendah dan tidak disifati dengan hina. Orang yang mengikuti al-haq, tunduk kepada al-haq, tidak dinamai dengan orang yang hina. Tetapi, arzal, orang yang hina dan orang yang rendahan adalah orang yang berpaling dari dakwah ini dan orang yang mencegah manusia dari dakwah ini. Orang yang meninggalkan tauhid, meninggalkan tauhidullah. Orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Ya. Dan inilah orang-orang yang hina. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau menerima dakwah tauhid adalah orang yang paling hina. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Tetapi orang yang mengikuti para nabi adalah tidak disebut orang-orang yang hina. Naam ya Syekhuna. Nah. Nah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau berkata bahwa di antara hal yang bisa diambil dari pengikut para Nabi Nuh adalah bahwasanya mereka langsung menerima al-haq dengan hanya sekedar Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Mereka langsung menerima dakwah beliau. Oleh karena itu, ya, mereka tidak ragu-ragu, ya, langsung menerima. Dan tentunya ini, para pendengar Allah menyatakan, beliau tadi berkata, hal tersebut bukan merupakan dalil, ya, tentang keburukan mereka, tetapi ini merupakan sifat mereka yang baik sekali, di mana mereka bergegas menerima dakwah ini. Dan ini merupakan hadhih sifatu madh. Ini merupakan sifat yang terpuji. Karena al-haq adalah jelas. Dan kebatilan adalah tersembunyi. Matahari apabila terbit, tidaklah tersembunyi. Bisa dilihat oleh kita semua. Tetapi, dia tersembunyi bagi orang-orang yang buta. Ini merupakan dalil yang ini merupakan di antara dalil yang benar yang menunjukkan tentang yang membimbing kepada ketenangan. Dan hal tersebut tidak membutuhkan kepada musyawarah. Karena musyawarah ini dilakukan ketika ada perkara-perkara yang tersembunyi. Adapun menerima al-haq tidak butuh dengan musyawarah, langsung bergegas dan menerimanya. Bagaimana tidak? Karena yang berdakwah dengan dakwah yang hak adalah seorang nabi, seorang rasul dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan kesuciannya dan kebenarannya dan dengan kebenarannya. Dan beriman kepada dakwahnya tidak membutuhkan keraguan, langsung diterima. Maka wajib atas setiap muslim untuk bersegera menerima kebenaran ketika datang kebenaran padanya. Dan orang-orang yang menentang kebenaran adalah orang-orang yang sombong. Seperti mereka itu orang-orang yang tughat, ya, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang sombong di atas kebenaran, ya. Dan para pendengar Allah menyatakan, Kemudian beliau berkata tentang perkataan mereka, para pemuka tersebut kepada Nabi Nuh, وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ Wahai Nuh, kami tidak melihat engkau memiliki kelebihan di atas kami. Ini perkataan yang keluar dari mereka. Dan hal ini atau perkataan ini tidak menunjukkan sesuatu keadilan. Artinya perkataan mereka ini tidak adil. Perkataan mereka ini muncul dari hati mereka. Tentunya para pendengar Allah menyatakan bahwa karunia dan kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran. Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan ini akan adalah dibawa oleh para nabi dan para ulama begitu juga. Di mana sebelumnya kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berfirman ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, ya. Dan kami, artinya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mengazab ya suatu kaum sehingga kami utus kepada kaum tersebut seorang rasul. Ini menunjukkan tentang keutamaan para nabi. Ya, menunjukkan keutamaan para rasul di mana ketika Allah utus para rasul, ya, atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka kecuali ketika setelah mengutus rasulnya. Dan keutamaan para rasul, ya, adalah mereka membawa ya, manusia kepada keamanan, membawa manusia dan mengajak mereka kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tentunya al-haq, para pendengar Allah menyatakan, adalah wajib untuk diikuti, baik dikatakan oleh orang yang mulia atau di bawahnya. Ya. Jadi al-haq yajib qabul, wajib diterima. Ya. Baik dikatakan oleh orang yang mulia atau di bawahnya. Baik sawa'un qalahul fadil amil awil mafdul. Beliau tadi berkata demikian. Dan bahwa al-haq ini adalah sesuatu yang paling besar untuk kita tuntut, untuk kita cari. Ya. Kemudian para pendengar Allah menyatakan, di antara perkataan mereka, para pembesar itu kepada Nuh dan kaumnya, mereka berkata, Bal nadhunnukum kadhibin. Bal nadhunnukum kadhibin. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Ini adalah perkataan yang dusta tentunya. Mereka berkata atau menyaksikan atas kedustaan diri mereka sendiri. Ya, mereka menyaksikan atas kedustaan mereka sendiri. Mereka menggunakan kalimat zon. Kami mengira. Kami menyangka. Ya. Zon ini adalah akdabul hadis. Ya. Zon ini adalah akdabul hadis. Ya. Maaf para pendengar Allah menyatakan. Ya. Terjemahannya adalah kami mengira. Ya. Kami mengira bahwa kalian adalah orang-orang yang mendusta. Ya. Berdusta. Zon ini merupakan akdabul hadis. Sedusta-dustanya perkataan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah tidak benar dalam mengada-adanya. Tentunya para rasul datang membawa dalil-dalil, ya, dan barahin, burhan-burhan, tidak seperti mereka. Mereka tidak memiliki dalil-dalil dan keterangan-terangan tentang firyah yang mereka lakukan, ya, tentang tuduhan-tuduhan bohong yang mereka lakukan, ya, bahwa tuduhan ini sebenarnya telah membatalkan diri mereka sendiri. Adapun para rasul, mereka membawa dalil-dalil, ya, keterangan-keterangan atas benarnya dakwah mereka dan juga atas kesesatannya dan batilnya dakwah akuan-akuan orang yang menentang mereka. Dan tentunya tidak ada dalil yang paling jelas menunjukkan tentang kebenaran para rasul melainkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan mukjizat dan ayat-ayat yang Allah berikan kepada mereka. Nah ya Syekhona. Kemudian terpenuhi Allah menyatakan di antara pelajaran yang bisa diambil adalah wajibnya kita ta'assi, wajibnya kita mengambil suri tauladan kepada mereka, para nabi. Ya. Di sini adalah Nabi Nuh. Yaitu mengambil suri tauladan tentang keikhlasan mereka. Tidak mengambil ujroh dalam dakwahnya. Tidak ingin juga mencari harta dalam dakwahnya dari makhluk, dari manusia. Dan inilah yang sering diulang-ulang oleh para nabi. Sering dikatakan oleh para nabi pada telinga-telinga pengikutnya dalam dakwahnya. Yang mana para nabi berkata bahwa, wahai kaumku, aku dalam dakwahku ini tidaklah menginginkan ajr, ya, tidak menginginkan balasan dari kalian. Tapi ajrku aku mengharapkannya dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Hendaknya mereka mengikuti para rasul dalam hal ini. Mengambil uswah, mengambil suri teladan pada para rasul dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyembunyikan pahala mereka, tidak akan menahan, tidak akan pelit memberikan pahala mereka dengan sempurna nanti. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat mereka di dunia dan di akhirat dan memberikan dengan sebaik-baik pahala yang lebih baik daripada apa yang dituntut oleh orang-orang yang mencari dunia dari tulabid dunia. Naam ya Syekhona. Wa min al-fawaid wa ad-durus aidan. Para pendengar Allah menyatakan, kemudian beliau hafizahullah taala menyampaikan di antara fawaid, di antara faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya para musuh-musuh rasul, musuh-musuh para rasul, mereka tidak ragu-ragu dan terus-menerus mereka mencela dalam niatan-niatan dari maksud para pengikut rasul-rasul ini. Dan bahwa dai, ya, bahwa orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya membela para muridnya apabila murid-muridnya ini dicela. Karena apa? Ketika orang mencela murid, berarti orang tersebut mencela gurunya. Ketika orang mencela matbu, ketika orang itu mencela orang yang mengikuti, berarti ini juga celaan terhadap orang-orang yang diikuti. Ya. Dan di mana di sini dikatakan Nuh berkata, ya. Wa aqulu lilladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira, Allahu 'alamu bima fi anfusihim. Beliau berkata bahwa sesungguhnya aku dan tidaklah orang yang dipandang hina, ya. Dia berkata, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Ini adalah bantahan Nabi Nuh kepada mereka ketika pengikutnya dicela. Dan hendaknya juga banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan juga hendaknya memperbanyak hal tersebut, apalagi ketika datang musibah-musibah dan hal-hal yang berat sekali. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Nuh, ya. Ketika Nabi Nuh naik perahu dan berkata, wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya, artinya ke dalam perahu, dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan di waktu berlabuh. Kemudian hal tersebut dan hendaknya juga dan doa ini juga dikatakan oleh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah berfirman, apabila engkau telah ada di atasnya dan bersama orang-orang yang bersamamu di perahu, maka ucapkan alhamdulillah, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menolong kami dari kaum-kaum, dari orang-orang yang zalim. Hendaknya doa ini selalu dikumandangkan, disebut dan dizikirkan, artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini dalam tempat-tempat tertentu, baik dalam safar dan dalam tempat-tempat yang dilalui. Sebagaimana hal ini juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuki tempat yang baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Dan dikatakan, yang mana ini dikatakan apabila seseorang membaca doa ini, ya, dalam memasuki sebuah tempat, tidaklah dia meninggalkan tempat itu, artinya tidaklah akan memudaratkan orang tersebut ketika membaca doa ini sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Dan Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Dan di antaranya beliau berdoa, wahai Rabbku, turunkanlah aku di tempat, ya, yang berkah, dan Engkau adalah zat sebaik-baiknya memberi rahmat. Ini semua para pendengar Allah muliakan menunjukkan kekuatan, ya, Nabi Nuh dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dalam bergeraknya dia dan dalam diamnya beliau. Ini menunjukkan dalil tentang thiqahnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga artinya beliau selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dengan doa yang tadi disebutkan tadi. Naam ya Syekhona. Kemudian para pendengar Allah, ya kan, beliau berkata, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, adalah menjelaskan tentang hasil dan buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan asbab yang dengannya dunia dicapai, yang dengannya mendapatkan kenikmatan dunia, yang dengannya mendapatkan keturunan, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang takwa ini, Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah taala berfirman, "Wa anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan bukakan, niscaya kami akan bukakan untuk mereka, kami curahkan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Illa ghairu dzalika minan nusus, dan nusus-nusus yang lain yang semisal dengan nas-nas yang tadi disebutkan tadi. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan dunia dan akhirat akan dicapai. Kemudian para pendengar Allah muliakan, di antara fawaid, di antara faedah yang bisa diambil dari kisah ini adalah najat, adalah kemenangan, adalah kesuksesan, keselamatan dari kebinasaan ya di dunia ini, ini akan diberikan kepada para nabi dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika nunjil mu'minin." Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, ya. Dan orang-orang yang beriman Allah akan selamatkan, ya. Adapun orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka, ya. Kemudian para pendengar Allah menyatakan bahwa tentunya azab Allah Subhanahu wa taala ini, apabila Allah mengazab satu kaum karena kezaliman mereka, tadi Syekh berkata ini tidak khusus, artinya tidak mengenai hanya orang-orang yang berdosa saja. Ternyata juga mengenai para binatang juga, ya. Mengenai anak-anak dan binatang-binatang, ya. Sehingga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita adalah ada orang-orang yang soleh?" Rasul berkata, "Naam, ya, apabila banyak sekali keburukan." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap fitnah, terhadap adab, ya, yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian, ya. Jadi inilah bahwa fitnah dan adab akan mencakup baik orang-orang mujrimin, begitu juga yang lainnya. Dan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat mereka, ya. Dan ini merupakan faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang bisa, atau sebagian yang bisa kita ambil dalam pelajaran ini. Adapun sebenarnya pelajaran dari kisah-kisah ini, dari kisah ini sebenarnya aksar wa aksar, lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan inilah apa yang Allah mudahkan untuk kita bisa sampaikan dalam dalam pertemuan ini. Dan tadi beliau berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengajarkan kepada kita tentang tafsir Al-Qur'an. Naam ya Syekhona. Naam. Selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab ini. Naam, saudaraku seiman rahimakumullah dimanapun Anda, demikian sesi materi dari penjelasan faedah-faedah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr hafizahullah dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Saudaraku seiman rahimakumullah, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan untuk yang pertama ya Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar kita via pesan singkat kita ajukan untuk yang pertama dari Umu Rafi yang bertanya, ya Syekh, di sebuah media atau di beberapa media beberapa waktu yang lalu diberitakan bahwa telah ditemukan sebuah perahu yang besar dan diklaim sebagai perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Yang jadi pertanyaan, bila saja benar, maka bagaimanakah mauqif dalam Islam terhadap barang-barang peninggalan para nabi yang ditemukan saat ini? Jazakallahu khairan ya Syekh. Nah, يقول السائل يا شيخنا هناك خبر يعني في بعض الصحف أخبر بأن هناك سفينة عظيمة وقيل بأن هذه السفينة هي سفينة نوح وإذا كان هذا الخبر صحيحا ما موقفنا تجاه هذه المعلومات والأساسات الموجودة في تلك السفينة بارك الله فيكم؟ لابد أن نعرف أين هذه السفينة، أين توجد، هل هي، لأن الله عز وجل وهو أصدق القائلين يقول استوت على الجودي، والجودي هذا مكان في العراق، فهل هذه السفينة وجدت في العراق؟ وهل هذه السفينة يعني قديمة من الخشب أم أنها من معدن معماة؟ السفينة كم عمر هذه السفينة؟ ونحن نعلم أن يعني معجزات الأنبياء لم يبقى منها شيء، فأين عصا موسى عليه السلام، وأين ناقة صالح عليه السلام، وأين يعني معجزات الأنبياء الآخرين؟ الأنبياء معجزاتهم انتهت بانتهائهم بموتهم، حتى لو وجدت هذه السفينة فليس لها يعني أي معجزة، وإنما تكون هي يعني آية من آيات الله تدل على عظمة الله، كما قال الله عز وجل في فرعون: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فهذا كله يدل على عظمة الله. وأيضا هذا إذا كان فعلا هذه السفينة وجدت فلا بد أن تكون ضخمة جدا، لأن سفينة نوح عليه السلام كانت من الضخامة بمكان، وأنها اتسعت للكائنات الحية التي كانت على الأرض، مع أن الذين ركبوا في السفينة قلة من الخلق، ولكن الحيوانات التي ركبت في السفينة لعلها تكون كثيرة. والشاهد أن هذه السفينة ما عندنا دليل على أن هذه سفينة نوح، إن كان قالوا أنها وجدت. كل يوم يكتشف سفن غارقة في قاع البحر، لكن هل هذه السفينة هي فعلا سفينة نوح؟ هذا يحتاج إلى تأكيد وإلى تحليل، وإلى علماء الآثار يعرفون ذلك من خلال التحليل، وهم يعرفون يعني يحللون جثث عظام الأموات فيعرفون كم سنة هذا الإنسان ميت، وهل هو من قبل التاريخ أو هل هو من الأمم السابقة الأقوام المنقرضة، فهذا كله يعني ممكن معرفته. لكن هل هذا شيء ثابت وأين هذا الخبر؟ نعم شيء لترجمة يا شيخنا. ترجم يعني أريد أن أقول أنه لو وجدت حتى علم الناس بها تكون انتهت المعجزة، ولكن تكون معلم دال على عظمة الله عز وجل وعلى يعني صدق القرآن، والقرآن لا يحتاج إلى تصديق لأن الله عز وجل ما ذكره في القرآن حق وصدق، سواء وجدت السفينة أو لم توجد. نعم طيب طرب من الله مليكان. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh Hafizullah Ta'ala, yaitu di mana di sebuah media atau beberapa media diberitakan ditemukan perahu besar, yaitu diperkirakan itu merupakan perahunya Nabi Nuh, dan sikap kita terhadap barang-barang ini dan terhadap hal ini bagaimana. Beliau Hafizullah Ta'ala berkata bahwa mesti kita harus mengetahui ya, di mana keberadaan perahu tersebut pertama kali, ya. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa perahu tersebut itu berlabuh di atas Al-Judi, ya, tempat yang tinggi di Irak. Tempat yang tinggi di Irak. Pertanyaannya adalah apakah perahu tersebut itu ada di Irak, ya. Kemudian juga pertanyaannya adalah bagaimana jenis perahu tersebut? Karena perahu tersebut itu sudah lama terbuat dari kayu, ya. Apakah dia terbuat dari besi atau bahan-bahan yang lain? Kemudian berapa pertanyaannya umur dari perahu tersebut, ya. Kemudian kita mengetahui bahwa mukjizat para nabi itu tidak ada, ya. Sudah tidak ada, ya. Lam yabqa min hasyai, ya. Sudah tidak ada. Mana tongkat Nabi Musa, ya? Mana juga naqahnya Nabi Soleh, artinya ontanya Nabi Soleh, sudah tidak ada, ya? Mukjizat hilang atau selesai tentu dengan kematian, dengan diwafatkannya mereka para nabi. Dan walaupun seandainya perahu ini ada, tentunya ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melakukan hal tersebut kepada Firaun, ya, di mana Allah berkata tahu hari ini, ya, sekarang kepada Firaun: nunajjika bi badanika, ya, kami selamatkan badanmu, ya, artinya tidak dihancurkan, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi generasi setelahmu, supaya mereka bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Dan seandainya perahu ini ada, ya, perahu Nabi Nuh ini ada, dan betul itu perahu Nabi Nuh, kata beliau tadi, beliau berkata, mestinya perahu itu dhakhmah jiddan, perahu ini sangat besar, ya, perahu ini besar sekali perahunya Nabi Nuh. Kenapa? Karena perahu ini bisa menampung banyak sekali makhluk-makhluk yang hidup waktu itu, ya. Makhluk-makhluk yang hidup waktu itu, walaupun manusia itu sedikit, kata beliau tadi, tapi hewan-hewan itu banyak sekali ditampung, ya, dalam perahu tersebut, ya. Dan oleh karena itu, kata beliau, kita tidak memiliki dalil, tidak memiliki keterangan, ya, bahwa hal tersebut adalah perahunya Nabi Nuh, ya. Dan tentunya juga kita tahu bahwa setiap hari, ya, setiap hari atau sering, ya, mereka menemukan, ya, perahu-perahu yang tenggelam di lautan, ya, mereka menemukannya. Dan tentunya beliau berkata ini perlu ditakid, ya, perlu ditakid dan teliti, ya, oleh para ilmuwan tentunya. Para ilmuwan, apakah betul ini perahunya Nabi Nuh atau tidak? Ya, kemudian juga apakah kapan perahu ini ada? Apakah sebelum sejarah sebelum atau ini adalah milik kaum yang bukan sebelum, maksudnya apakah ini adalah milik kaum yang sudah punah, ya? Jadi mesti diteliti oleh para ilmuwan, ya. Jadi beliau berkata bahwa hendaknya perlu kita ketahui hal ini. Dan beliau berkata mukjizat itu sudah selesai, artinya dengan kematian para nabi, ya. Dan ini merupakan hikmah yang besar, ya, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah para penanya Allah muliakan yang bisa saya sampaikan dan terjemahkan atas jawaban beliau. Nah, baik. Kita angkat untuk yang berikutnya di kesempatan kedua, masih dari pesan singkat dari Umu Arya di Salatiga yang bertanya, "Ya Syekh, bagaimanakah cara atau adab yang baik memberitahukan atau mendakwahkan kepada orang tua yang atau yang lebih tua dari kita agar menyembah Allah Subhanahu wa taala secara murni tanpa perantara, karena begitu banyak saat ini dari orang tua kami melakukan ibadah dengan melakukan tawassul ke makam-makam para wali, dan mohon doanya dari hal ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keluarga dan terutama orang tua kami. Jazakallahu khairan ya Syekh." Ya Syekh, wa barakallahu fiik. Kaifa nad'u aba'ana au nad'u man huwa akbar minna ila ibadatillahi wahda la syarika lah, li'anna aba'una ya'buduna Allah subhanahu wa ta'ala ma'a yani tawassul, ha'ula ya'tuna ila na'am ila al-maqabir li tawassulna, yani shaykhun, na'am, yatawassaluna bi ashabil qubur. Awalan, التوسل بالأموات وأصحاب القبور وإتيان القبور والعكوف عندها وطلب الحاجات من الأموات هذا شرك أكبر عياذا بالله، وهذا محبط للعمل، ومن مات وهو متلبس بهذا الأمر فهذا مشرك، لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ولكن من كان جاهلا من العوام فينبغي أن يعلم وأن يبين له برفق وبحكمة، ويبين له أن هذا يتنافى مع دين الإسلام، وأن هذا الفعل من السبع الموبقات أي المهلكات، وأنه ينبغي الكف عن هذا والتوبة من هذا، ولا ييأس هذا الابن في دعوة هذا الأب وتذكيره الكرة والمرة، وأن يأتي له بكلام الآيات والأحاديث الصحيحة وكلام العلماء وأيضا أن يدعو له بظهر الغيب أن الله عز وجل يهديه ويشرح صدره للإسلام وينقذ من الشرك ويهديه إلى التوحيد، ويستفيد من دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه. الله عز وجل حكى لنا في القرآن موقف إبراهيم عليه السلام من أبيه، وكيف أنه دعا أباه وتلطف في الدعاء وترفق، كان يناجي أباه بلطف ورفق: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يكون للشيطان وليا. وقال له: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. مع أن أباه توعده بالرجم: لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. فكان جواب إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فهو لا يوافق أبا على التوسل وعلى الشرك، ولكنه يدعو أبا برفق ويصبر عليه، وعسى الله عز وجل أن يهديه. فإن أبى هذا الأب وأصر، فعليه ألا يعني يسيء معاملته، ولكن لا يوافق على الشرك ولا يطاوع على الشرك، ويكره هذا ما هو عليه من شرك، ويبقى ينصح له ويبين له. عسى الله عز وجل أن ينقذه من هذا الشرك. Nah, para pendengar Allah muliakan, ada pertanyaan kepada Syekh Hafizullah Ta'ala tentang bagaimana caranya atau adabnya berdakwah kepada orang tua atau yang lebih tua dari kita, yang mana mereka bertawassul kepada penghuni kubur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan perantara. Beliau Hafizullah Ta'ala menjawab bahwa tawassul, ya, beribadah dengan bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, kemudian duduk di sekitar kuburnya dan berdiri di sisi kubur meminta kebutuhan-kebutuhannya kepada penghuni kubur ini merupakan syirik besar. Dan orang yang meninggal dan melakukan hal ini, maka dia adalah orang yang musyrik. Orang yang musyrik tidak akan mendapatkan atau tidak akan bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat, ya. Dan orang tersebut tidak disolat, tidak, kalau meninggal tidak disolati, dan tidak dikubur di kuburan kaum muslimin. Kemudian beliau berkata, adapun orang yang jahil, ya, orang yang bodoh tentang hal ini dari kalangan awam, maka hendaknya didakwahi dengan lemah lembut, dengan hikmah, dijelaskan kepadanya bahwa hal ini bertentangan dengan agama Islam, ya, dengan din Islam, dan bahwa hal ini termasuk di antara 7 hal yang membinasakan, itu termasuk kesyirikan, ya. Dan hendaknya dia seorang anak jangan berputus asa dalam mendakwahi bapaknya. Ia mendatangkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan perkataan para ulama. Ya. Kemudian selain itu juga hendaknya dia mendoakan, ya, mendoakannya fi dhahril ghaib, artinya mendoakannya waktu sendiri, menyendiri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah, agar Allah memberikannya petunjuk dan membimbingnya kepada tauhid. Dan hendaknya juga mengambil faedah dari dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada bapaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berdakwah kepada bapaknya dengan lemah lembut, dengan perkataan yang lemah lembut, di mana Ibrahim berkata kepada bapaknya: ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana rahmani asiya. Wahai bapakku, janganlah engkau beribadah, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksiat, membangkang kepada Ar-Rahman, kepada Allah. Kemudian Ibrahim berkata dengan perkataan yang lemah lembut: ya abati inni akhafu أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Wahai bapakku, aku sangat khawatir sekali engkau akan ditimpa dengan azab dari Ar-Rahman sehingga engkau menjadi wali syaitan. Kemudian juga sebelumnya Nabi Ibrahim juga berkata dengan perkataan yang lemah lembut kepada bapaknya, dengan perkataan yang lemah lembut, ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ini adalah perkataan Nabi Ibrahim yang lemah lembut kepada bapaknya, walaupun bapaknya menjawabnya dengan sebaliknya, dengan la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ini kata bapaknya, kalau enggak berhenti, niscaya aku akan rajam kamu, wahai Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata dengan perkataan yang lemah lembut, salamun alayka astaghfiru laka rabbi innahu kana bihafiyya. Selamatan atas engkau, wahai ayahku, aku akan mintakan ampun kepada Rabbku untukmu, ya. Dan juga wa ataziilukum wa ma tad'una min dunillah, ya, aku akan meninggalkan kalian dan sesembahan kalian, ya. Ini adalah bagaimana contoh dari Nabi Ibrahim, ya, yang bisa kita ambil faedah ketika beliau berdakwah kepada bapaknya. Dan para pendengar Allah melihatkan, kemudian beliau berkata, jika bapaknya ini tetap enggan dari dakwah anaknya ini, maka hendaknya jangan putus asa dan tetap berbuat baik, bermuamalah dengan bapaknya, ya. Akan tetapi tidak mengikuti kesyirikannya, tidak yuafik ala asyirik, ya, tidak menyepakati kesyirikannya, tetapi membenci kesyirikannya, dan tetap menasihati beliau, menasihati bapaknya, sehingga Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bapaknya dari kesyirikan. Nah. Jazakallahu khairan ya Syekh. Dan selanjutnya masih ada waktu untuk di kesempatan berikut dari pesan singkat kembali, ada dari Abu Nafisah di Ciracas dan Abu Khalid di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Ya Syekh, kami tadi mengetahui dan mendapat penjelasan bahwasannya dakwah yang prioritas utama dari para nabi adalah dengan tauhid. Lalu bagaimanakah dengan keadaan sebagian saudara-saudara kami yang berdakwah terlebih dahulu dengan penegakan khilafah melalui dengan proses siasah yang mereka lakukan? Apakah ini bertentangan dengan dakwah para nabi dan para rasul? Jazakallahu khairan ya Syekh. Yaqulu sa'il ya Syekhuna, yaqulu sa'il, kama qultum بأن أهم شيء في الدعوة كما هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله هو التوحيد أولا. والسائل يقول هناك بعض الإخوة يدعو الناس إلى قمة الدولة وإلى الخلافة، ما قولكم؟ هل هذا يخالف دعوة الأنبياء؟ بارك الله فيكم. يعني أنا قلت أن الأنبياء بدأوا بالتوحيد، أنا قلت أن الأنبياء بدأوا بالتوحيد، فلا بد من البدء بالتوحيد، وأن يكون البدء بالتوحيد هو الأصل، وأيضا تربية الأمة على هذا التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد والتزكية واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون هناك نصح للسلطان للحاكم بالرفق ودعوة إلى تحكيم شرع الله، ولكن هذه وظيفة العلماء ليس وظيفة العوام. وإقامة الخلافة وإقامة الحكم الرشيد لا تكون بالمظاهرات وبالاعتصامات وبحرق الإطارات وتعطيل الحياة العامة، فإن هذه ليست من أساليب منهج الأنبياء وأتباع الأنبياء، بل هذه طريقة الكفار في التغيير. أما طريقة أهل الإسلام فهي الشورى، وأمرهم شورى بينهم، والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى والصبر على المخالف وتعليم الجاهل وتربية الأمة على الإسلام الصحيح، الذي إذا تربوا على العقيدة الصحيحة والإيمان والتوحيد فإن التغيير يسير ويصبح جزءا في حياتهم من الداخل ويصبح عندهم أهلية لتطبيق أحكام الإسلام وشرع الإسلام والالتزام بتعاليم الإسلام. وهذا يعني يكون آخر سؤال لأنه قد أذن المغرب عندنا. نعم. وبهذا نعم. يعني نختم هذا اللقاء المبارك. نعم. ونقول نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم من السامعين ونسأل الله التوفيق مزيدا من التوفيق لإذاعة الرجاء وأن يجعل الله عز وجل لها القبول وأن يجعلها منارة هدى وأن يجعلها مصباح ججة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلامنا لإخواننا جميعا القائمين على هذه الإذاعة وعلى إخواننا طلاب العلم في بلادكم ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق. نشكركم يا شيخنا جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد الكبيرة والعظيمة جزاكم الله خيرا. إياكم وكرمكم الله. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang pertanyaan tadi yaitu sebagian ikhwah, sebagian saudara kita yang berdakwah dengan menyampingkan tauhid dan mereka berdakwah dengan mengutamakan iqamat ad-daulah dan khilafah, menegakkan khilafah dan menegakkan daulah. Dijawab oleh beliau bahwa ana qult, kata beliau, saya sudah katakan bahwa para nabi mereka mulai dakwahnya itu dengan tauhid. Oleh karena itu hendaknya mulai dakwah itu dengan tauhid. Ini adalah merupakan asal, dasar dan pondasi. Ya, hendaknya memulai dakwah dengan tauhid dan juga tazkiyah, juga berdakwah agar mengikuti Rasul. Dan tentunya juga di sana ada nasihat kepada sultan, pada pemimpin atau pemerintah. Tetapi hal ini dilakukan oleh ulama. Hal ini dilakukan oleh orang yang berilmu. Karena ini adalah tugas orang yang berilmu. Dan menegakkan daulah, ya, menegakkan khilafah bukan dengan cara demo, ya, mudaharat dan yang semisalnya tadi disebutkan oleh Syekh. Dan ini bukan termasuk manhajnya para nabi, ya, menegakkan daulah dan khilafah dengan demo-demo itu bukan manhajnya para nabi. Ini adalah jalannya orang-orang kafir dalam merubah, ya, dalam mengadakan perubahan. Ya. Adapun jalannya para nabi, ya, jalan yang baik adalah dengan syura, dengan musyawarat, dengan saling nasihat menasihati, saling menasihat dengan kebenaran, ya, saling menasihati dengan kesabaran. Ya. Kemudian juga jalannya dengan mendidik umat, ya, mendidik umat di atas akidah yang sahihah. Ya, karena perubahan dengan ini adalah contohnya para nabi, ya, dan merubah dari dalam, ya, sehingga mereka memiliki kesiapan, untuk beriltizam dengan ajaran-ajaran Islam. Ini adalah jawaban beliau. Kemudian para pendengar Allah menyatakan, beliau katakan, kita tutup pertemuan ini dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amalan kita dan amalan kalian dan amalan kita semua dan memberikan taufik, ya. Ya. Kemudian juga beliau tadi mendoakan bahwa mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada Radio Roja, ya, agar Radio Roja sebagai manar al-huda, ya, tentunya seorang yang memberikan petunjuk, bimbingan, ya. Dan beliau juga memberikan salam kepada para pendengar tadi dan kepada para tulabul ilmi di Indonesia. Beliau berdoa mudah-mudahan amal kita diterima dan insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pekan depan dengan beliau juga insyaallah taala melanjutkan kisah-kisah para nabi ini. Inilah para pendengar Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dari muhadharah beliau kita bisa mengambil pelajaran, ya, dan kita bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dan dari kaumnya agar kita lebih semangat lagi memegang din Islam ini, sehingga kita berada di atas manhajnya para nabi, dalam juga dalam berdakwah, itu dakwah dengan tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bisa menemani para pendengar dalam kajian ini bersama beliau, dan kita berdoa mudah-mudahan beliau tetap berada dalam kesehatan dan bisa memberikan faedah kepada kita semua. Nah, Davis, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh, jazakallah khairan atas dars pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, melimpahkan kesehatan untuk beliau beserta keluarga, senantiasa Allah jaga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bertemu kembali bersama beliau di kesempatan Sabtu malam Ahad di pekan mendatang dalam pembahasan kisah para nabi. Terima kasih juga untuk Al-Ustaz Abu Ya'la Kurnaidi Hafizullah yang telah menerjemahkan muhadarah yang telah Syekh sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau dan keluarga. Juga terima kasih untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air yang telah menyimak dan mengikuti acara yang penuh manfaat yang telah disampaikan tadi oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr Hafizullah. Beliau di antara murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.